إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني في الله، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذا البلد الطيب وهذه المدينة سرابايا وأهلها وطلاب العلم فيها. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم على السنة. حديثنا في هذا الصباح عن وصية عظيمة من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوضح الحجة وبين المحجة وبلغ البلاغ المبين. فما ترك لنا من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر العرباض بن سارية أبو نجيح رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، أي موعظة عظيمة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة حتى ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي كأن تلك الموعظة موعظة رجل يعرف أنه سيفارق الدنيا، وهذا سبب لاجتماع القلب في طاعة الله وانصراف الإنسان إلى رضا الله. فأوصنا. وتعلمون أن الإنسان إذا كان على مشارف الوداع ومفارقة هذه الدنيا فإنه سيوصي بأعظم الأمور وأهم الأمور. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كثيرة المعاني، نافعة لمن تمسك بها وعمل من مقتضاها. ثم ذكر بعد ذلك وصيته والتي سنشرحها بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya pula kita beristighfar meminta ampunan. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejelekan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Amma ba'd, wahai segenap saudaraku, karena Allah merupakan kebahagiaan tersendiri ketika aku bertemu kembali dengan kalian semua di daerah yang indah ini, kota Surabaya, untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku dan para penuntut ilmu. Aku memohon kepada Allah untuk meneguhkan kita semua di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita di pagi ini tentang wasiat yang begitu agung dari sekian wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang rasul yang telah menjelaskan hujjah kepada umatnya, beliau pula telah menerangkan jalan untuk mereka. Beliau sampaikan agama Allah dengan penyampaian yang sejelas-jelasnya, sehingga tidak sedikit pun kebaikan yang itu baik bagi kita kecuali pasti beliau telah tunjukkan kepada kita. Tidak tertinggal kejelekan sekecil apapun kecuali beliau pun telah mengingatkan kita darinya sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh sahabat Irbad ibn Sariyah Abu Najih radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah kepada mereka para sahabat, mau'izah, nasihat dan wasiat yang begitu dalam. Disebutkan oleh Irbad Ibn Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Rasulullah menyampaikan mau'izah kepada kami, mau'izah yang begitu dalam. Zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Mau'izah beliau yang membuat berlinang air mata kami dan gemetar hati kami mendengarnya. Faqulna ka'annahu mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Maka kami pun para sahabat berkata, sepertinya ini mau'izah orang yang hendak berpisah dan meninggalkan kami. Maka beri kami wasiat. Arti daripada ini, para sahabat merasa bahwa ini sebagai mau'izah dari orang yang akan berpindah dan meninggalkan dunia ini. Ini tentunya sebagai sebab terkumpulnya konsentrasi, sehingga hati seorang hamba lebih mudah untuk taat kepada Allah dan di dalam keridhaannya. Fa'ausina, para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk diberi wasiat kepada mereka. Dan seperti yang kita ketahui bersama, jika seseorang hamba di akhir-akhir hayatnya dan dia merasa telah dekat ajalnya untuk meninggalkan dunia, tentunya wasiat yang akan dia sampaikan adalah tentang perkara yang terpenting, perkara yang terbesar. Oleh sebab itu, wasiat Rasulullah ini di dalam hadis Irbad Ibn Sariyah ini banyak sekali mengandung makna dan hikmah, banyak mengandung pelajaran yang bermanfaat bagi mereka yang mau mempelajari, berpegang teguh dengannya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Dalam hadis inilah Irbad riwayatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah akan kita syarah dan kita jelaskan maknanya. Fanafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث صحيح رواه أهل السنن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم وصية Faqala usikum bitaqwallah. Wa taqwallah an taj'ala bainaka wa baina ma yughdhibu Allah wiqaya. وأن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فهذه هي التقوى، أن تبتعد عن كل ما يغضب ربك، وأن تعمل بكل ما يرضي ربك، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله شأنها عظيم، فالله ما خلقنا إلا لتقواه وعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقوى الله هي أمر الله عز وجل، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وتقوى الله سبب من أسباب ولاية الله لك، فتكون من أولياء الله كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. وبتقوى الله يحصل لك العلم والتعلم، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن من أعظم أسباب نيل العلم والزيادة فيه هو تقوى الله. وتقوى الله عز وجل كذلك سبب لتفريج الكروبات، والبعد عن المصائب، وسبب لزيادة الرزق في الدنيا، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوى الله من أعظم الأسباب لدخول الجنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، أي الذنوب التي يفعلها الإنسان بلسانه والذنوب التي يفعلها الإنسان بفرجه، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. فتقوى الله عز وجل فوائدها كثيرة، تنوعت دلالات كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في ذلك، وألفوا في ذلك المؤلفات. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan nasihatnya kepada mereka. Beliau sabdakan, usikum bitaqwallah wassamhi watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian pula untuk selalu taat dan patuh kepada pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sungguh yang hidup dari kalian setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Melihat perselisihan itu, pegangilah oleh kalian ajaranku dan ajaran para khulafa'ir rasyidin yang terbimbing di atas hidayah setelah aku. Abdu alaiha bin nawajib, gigitlah erat-erat ajaran ini dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah segala perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh para ulama Ashabus Sunan. Di dalam hadis ini Rasulullah memulai wasiat beliau dengan wasiat yang terpenting dan terbesar. Usikum bitaqwallah. Pertama yang beliau sampaikan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dengan seseorang menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah pelindung, agar dia tidak terkena murka Allah. Dengan dia beribadah kepada Allah di atas ilmu dan cahaya dari Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Inilah makna dari ketakwaan kepada Allah. Agar kita selalu menjauh dari segala yang membuat Allah murka. Agar kita mengamalkan, mentaati segala yang membuat Allah ridha kepada kita. Takwa ini adalah wasiat Allah pula kepada generasi-generasi terdahulu, demikian pula kepada generasi-generasi yang berikutnya. Firman Allah, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Dan demikian pula kami wasiatkan kepada kalian semua, kaum mukminin, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Maka takwa kepada Allah perkara yang begitu agung. Ketakwaan kepada Allah, tujuan Allah menciptakan kita semua agar kita bertakwa, beribadah dan bertauhid kepadanya, seperti yang ia firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Demikianlah takwa ini menjadi perintah Allah kepada segenap kaum mukminin, seperti yang ia firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan oleh kalian perkataan yang benar. Takwa kepada Allah sebagai sebab terpenting yang dengannya seorang hamba mendapat wilayah dari Allah. Dengan takwa itu, jika seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah, dia menjadi salah satu dari wali-wali Allah, seperti yang Allah firmankan dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahui oleh kalian, sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu wali Allah itu mereka yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Maka yang bertakwalah sebagai wali Allah. Penggabungan antara iman dan takwa kepada Allah dengan takwa kepada Allah pula kita akan dapati ilmu dan dipermudah ilmu itu untuk kita. Firman Allah pula, wattaqullaha wa yuallimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah pun akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka sebagai salah satu sebab terpenting untuk seorang muslim mendapatkan ilmu syariat, agar kemudian semakin ditambah ilmunya, adalah bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah pula sebagai sebab yang dengannya akan dipermudah segala kesulitan dan problematika yang dihadapi seorang hamba. Dengan takwa kepada Allah pula akan dijauhkan seorang hamba dari berbagai cobaan dan malapetaka. Dengan takwa pula akan ditambah rizki dan dipermudah untuk si hamba di dunia ini. Firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pun akan jadikan untuknya jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rizki padanya dari arah yang tidak dia kira. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa takwa kepada Allah sebagai sebab terpenting untuk masuk ke dalam surga. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang terbanyak memasukkan orang ke dalam surga, maka beliau pun jawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian beliau pun ditanya tentang sesuatu yang menjadi sebab terbesar, sebab terbanyak yang menjerumuskan orang ke dalam neraka, maka beliau pun menjawab, al-famu wal-farj, mulut dan kemaluan. Artinya, sesuatu yang terbanyak menjerumuskan orang ke dalam neraka dan azabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia dengan lisannya, dengan mulutnya. Demikian pula maksiat dan berbagai dosa yang dilakukan oleh syahwatnya dan kemaluannya. Kita memohon selalu kepada Allah untuk melindungi kita dari semua itu. Maka takwa kepada Allah sangatlah banyak manfaat yang didapati oleh seorang hamba darinya. Dan pendalilan tentang takwa ini di dalam Quran maupun Sunnah juga sangat banyak dan beraneka ragam bentuknya. Banyak pula penjelasan para imam, para ulama salaf tentang makna takwa ini. Bahkan sebagian mereka pun menulis karya-karya mereka khusus tentang penjelasan takwa kepada Allah. فتقوى الله سبحانه وتعالى هناك عوائق وموانع تمنع العبد أن يكون من أهلها. ذكر ابن القيم رحمه الله أن العوائق في طريق العبد ثلاث: الشرك بالله، وطريق النجاة منه إخلاص التوحيد. والبدع والمحدثات وطريق النجاة منها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعائق الثالث: الذنوب والمعاصي وطريق النجاة منها تجديد التوبة لله. فالشرك هو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن تجعل لله ندا فتصرف له أي نوع من أنواع العبادة. فلا تحلف إلا بالله، ولا يكون النذر ولا الذبح ولا الاستعانة والاستعاذة واللجوء والسجود، كل أنواع العبادة لا تكون إلا لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ومما يدخل في الشرك السحر وتعلمه، فيجب الحذر من السحر والسحرة. وبعضهم يزعم أنه يرقي بكتاب الله، وإنما هو من الكذابين الساحرين. فيجب أن ننبه أهلنا ونساءنا خاصة في خطورة السحر، ومن أنواعه الصرف والعطف. صرف الزوج عن زوجها والزوجة عن زوجها، أو عطف الزوجة أو الزوج على الآخر، وتستطيع أن تميز بين الساحر والراقي بعلامات، منها أن الساحر يسأل عن اسم الأم، ومنها أنه يستعين بالجن، ومنها أن يطلب أن يبيت شيئا عنده كلباس أو الشخص نفسه. ومنها أن يطلب ذبيحة تذبح في مكان معين، ومنها أنه يتكلم بألفاظ لا تفهم، فاعلم أن هذا ساحر. وكذلك البدع، وسيأتي الحديث عنها، كذلك الذنوب والمعاصي كبارها وصغارها تصرف العبد عن تقوى الله. فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يرجع إلى ربه ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ada beberapa perkara yang menjadi penghalang, menghalangi seorang hamba dari bertakwa kepada Allah. Ada beberapa kendala sebagai penutup dan perusak takwa seorang hamba kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kendala-kendala yang menghalangi jalan seorang hamba dalam bertakwa kepada Allah ada tiga. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, dan cara untuk selamat darinya dengan memurnikan tauhid kepada Allah semata. Yang kedua adalah kebid'ahan dan setiap ajaran yang baru yang diada-adakan yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan untuk selamat darinya dengan memurnikan mutaba'ah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah segenap dosa dan kemaksiatan dan jalan selamat darinya dengan selalu memperbaharui dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemusyrikan sebagai kendala pertama dalam bertakwa kepada Allah, penghalang terbesar, dia sebagai dosa yang terbesar. Firman Allah, Inna syirka la zulmun azim, sungguh kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ketika seorang hamba menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah, padahal hanya Allah yang menciptakan dia. Ketika seorang hamba memalingkan dan mengarahkan sebagian dari ibadahnya kepada selain Allah, maka janganlah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Janganlah kita bernazar, janganlah kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah semata. Janganlah kita meminta pertolongan atau meminta perlindungan kecuali juga hanya dari Allah semata. Janganlah kita bersujud kecuali hanya untuk Allah. Demikian dalam segala bentuk amal ibadah kita, hanya kita berikan kepada Allah semata. Tidak akan kita berikan ibadah itu kepada siapapun, bahkan tidak kita berikan kepada malaikat yang dekat dengan Allah ataupun Nabi yang diutus olehnya. Dan termasuk dalam bentuk kesyirikan kepada Allah adalah sihir dan mempelajari ilmu sihir. Kewajiban kita untuk berhati-hati dan menjauh darinya, dari segala bentuk praktek sihir maupun dari tukang-tukang sihir. Sebagian dari mereka mempropagandakan dirinya sebagai ahli rukyah dengan bacaan-bacaan Quran, padahal dirinya adalah pendusta dan tukang sihir. Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk mengingatkan segenap anggota keluarga kita, terutama istri-istri kita, tentang betapa bahayanya sihir ini. Yang salah satu dari bentuk sihir ini pula adalah as-sarf dan al-atf, semacam ilmu pelet yang dengannya imma seorang istri dijadikan benci kepada suaminya, atau seorang suami dijadikan benci kepada istrinya tanpa sebab, atau sebaliknya, seorang wanita dijadikan cinta kepada seorang lelaki, atau lelaki dijadikan cinta kepada seorang wanita di luar kehendaknya. Para ulama sebutkan bahwa kita bisa membedakan mana yang meruqyah dengan cara ruqyah yang benar dalam syariat, mana pula orang yang mempraktekkan ilmu sihir dengan beberapa tanda, antara lain seorang penyihir pastilah dia akan bertanya tentang nama ibumu. Jika engkau dapati orang tersebut sebelum mempraktekkan yang dia sangka sebagai rukyah, dia tanya siapa nama ibumu, ketahuilah dia itu tukang sihir. Dia tentunya tukang sihir meminta bantuan dari para jin dan syaitan. Demikian pula dari tanda-tanda pembedanya, jika tukang sihir, dia akan meminta untuk sesuatu ditinggalkan di rumahnya, entah itu pakaian atau yang lain, atau bahkan si pasien itu sendiri, dia minta untuk bermalam dan tinggal di rumahnya. Demikian pula tanda sebagai tukang sihir dan dukun, jika dia meminta untuk kamu menyembelih sesuatu di tempat tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula. Demikian pula dari tanda-tanda pembedanya, seorang tukang sihir atau dukun akan membaca dan komat kamit, mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami maknanya, kata dan kalimat yang tidak dimengerti oleh manusia biasa. Jika seperti itu sifatnya, ketahuilah dia sebagai tukang sihir atau dukun. Ini yang pertama. Yang kedua, demikian pula tentang kebid'ahan yang akan kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Demikian pula yang ketiga tentang dosa dan kemaksiatan, baik dosa yang besar maupun yang kecil, semua itu menghalangi dan kendala bagi seorang hamba untuk meraih takwa kepada Allah. Maka kewajiban setiap muslim untuk dia mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah pada dirinya, untuk selalu kembali kepada Allah, untuk memperbanyak taubat dan istighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم الوصية الثانية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. ولما قرن ذلك بالوصية بالتقوى دل على أهمية هذا الأصل، وأن الإخلال فيه سبب للهلاك وحصول الفتن والبلاء. والأحاديث في هذا الأصل متواترة كما ذكر أهل العلم، بل بلغت أكثر من 100 حديث كلها تحث على السمع والطاعة. من ذلك ما جاء في حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني أي وزادني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ومشهور حديث عبادة في الصحيحين بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. ومعنى وأثرة علينا أي حتى وإن حصل منهم استئثار بالحقوق وظلم للرعية وأخذ للأموال فإنه لا يجوز الخروج عليهم، بل يجب السمع والطاعة لهم بالمعروف. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور فقال ألا نقاتلهم؟ فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ma aqamus shalah. بمعنى ما مكنوكم في إقامة الصلاة. وكانت الشريعة والعمل بمظاهر الإسلام هي الغالبة، فحكام المسلمين يجب السمع والطاعة لهم من الرعية، كما أنه يجب عليهم العدل بالرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا، أي من العدل، وعليكم ما حملتم، أي من السمع والطاعة بالمعروف وليس بالمعصية. إن أمر بمعصية فلا نطيعه في تلك المعصية، لكن لا نخرج عليه. ولذلك ذكر أهل العلم ضوابط دلت عليها النصوص في التعامل مع ولاة الأمر من المسلمين. أولا، السمع والطاعة لهم في غير معصية. وثانيا، تحريم الخروج عليهم سواء كان الخروج بالقتال أو التفجير، أو سواء كان الخروج باللسان من دعوة الناس للخروج على الولاة وحثهم على ذلك، كل ذلك خروج محرم. ومن الضوابط وهو الثالث، النصيحة لهم بالسر والرفق واللين لمن استطاع ذلك، كما في حديث عياض بن غن عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فنعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. النصيحة تكون للسر لا على المنابر ولا في المجالس ولا بالإعلام، كل ذلك من الخروج. ومن الضوابط وهو الرابع، توقيرهم وإعزازهم واحترامهم. السلطان ظل الله في الأرض، لأنه يحكم بأمر الله وبقضاء الله، فمن أهانه فقد أهان الله. ومن الضوابط وجوب الدعاء لهم بالخير والصلاح، كما في الحديث: خير ولاتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وكما قال الفضيل بن عياض وأحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ومن الضوابط والأخير، وهي كثيرة: تحريم سبهم والطعن عليهم، كما قال أنس: أمرنا كبراؤنا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نطيع ولاة الأمر ولا نعصيهم ولا نسبهم. كما قال أبو إسحاق: من سب أميره حرم خيره. ويظهر من هذه الضوابط مخالفة خوارج هذا العصر الذين يفجرون في بلاد الإسلام ولا يحترمون ولاة الأمر بأنهم ليسوا على السنة. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua dari wasiat-wasiat yang agung ini, ketika beliau sabdakan: Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan untuk kalian selalu taat dan patuh kepada pemerintah kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari Ethiopia. Maka Rasulullah memerintahkan kita semua sebagai umatnya untuk selalu taat dan mematuhi pemerintah kita. Wasiat ini beliau sandingkan bebarengan dengan wasiat yang pertama untuk takwa kepada Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perkara ini sebagai salah satu pokok dasar ajaran agama, dan bahwasanya pula jika perkara ini diabaikan atau bahkan ditentang dan dilanggar akan terjadi kerusakan dan kehancuran, akan terjadi banyaknya fitnah dan kejelekan. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini sangatlah banyak. Hadis yang mutawatir sebagaimana para ulama sebutkan, bahkan hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan perintah untuk taat kepada pemerintah melebihi 100 hadis jumlahnya. Semua itu memerintahkan dan menganjurkan untuk setiap muslim taat dan patuh kepada pemerintahnya. Di antara hadis-hadis itu adalah hadis Jarir radhiyallahu an yang beliau sebutkan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah falaqanani fi mastata'at wan nushu likulli muslim. Aku bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu patuh dan taat. Beliau pun menambah kepadaku sebatas itu dalam kemampuanku untuk selalu taat, dan aku baiat pula untuk selalu bernasehat, memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Demikian pula ma'ruf hadis Ubadah ibn Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika beliau sebutkan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu taat dan patuh. Fil yusri wal usr, dikala suka maupun dikala duka, dikala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, wal mansyati wal makrah, dalam keadaan kami giat semangat maupun dalam keadaan kami terpaksa, wa atharatin alaina, dan kami pun berbaiat pada beliau untuk taat dan patuh, walaupun yang memimpin kami dalam keadaan mereka lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan rakyatnya, dalam keadaan mereka merampas atau mengambil harta rakyatnya, tetaplah tidak dibenarkan di dalam agama untuk keluar menentang dan melawan mereka. Justru yang wajib untuk kita tetap patuh kepada mereka sebatas yang ma'ruf. Oleh sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sikap menghadapi pemerintah dan pemimpin yang zalim, kejam dan bengis dan tidak adil, beliau ditanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka, menentang mereka wahai Rasulullah? Maka jawab beliau, la ma'aqamu fikumus salat, jangan, selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian. Artinya, selama pemerintah kalian masih memberi peluang dan kebebasan kalian untuk mendirikan sholat, yang tampak dari syiar-syiar Islam ada di tengah-tengah kalian dan diberi kalian kebebasan dan kemudahan mentaati agama kalian, maka tidaklah boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Maka para pemimpin dan pemerintah kaum muslimin memiliki hak atas rakyatnya, kewajiban rakyat mereka untuk selalu patuh dan taat kepada mereka, sebagaimana mereka pun punya kewajiban atas mereka untuk selalu adil dan perhatian kepada rakyatnya. seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Kewajiban mereka, para pemimpin pemerintah kalian, kewajiban mereka untuk menjalankan apa yang telah dibebankan kepada mereka, yaitu untuk adil dan perhatian kepada rakyatnya. Dan kewajiban kalian untuk menjalankan apa yang telah dibebankan kepada kalian, yaitu untuk taat dan patuh kepada pemerintah kalian. Maka jika pemerintah kalian yang memimpin kalian mengabaikan kewajiban mereka, tidak menjadi dalih bagi kalian untuk kalian pun meninggalkan kewajiban kalian untuk selalu taat pada mereka. Tentunya ketaatan ini dalam yang ma'ruf, selama mereka tidak memerintah, tidak memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita taati selalu mereka. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita tidak mentaati mereka dalam kemaksiatan itu, tetapi tidak berarti pula kita boleh melawan dan menentang mereka. Para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebutkan beberapa kaidah penting, beberapa patokan yang itu semua terambil dari nusus ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kita bermuamalah, bersikap kepada pemimpin dan pemerintah kita yang memimpin kaum muslimin. Beberapa kaidah dan patokan itu, yang pertama adalah kewajiban untuk kita taat dan patuh kepada mereka selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, haramnya keluar dari ketaatan kepada mereka, haramnya keluar dari kepatuhan kepada mereka, baik itu dengan perlawanan secara fisik, peperangan menentang mereka, atau seperti yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh orang-orang jahil, adalah pemboman di sana sini. Atau demikian pula, haram keluar dari ketaatan kepada pemerintah dengan lisan, dengan cara memprovokasi massa untuk menentang pemimpin yang ada. Semua itu perbuatan yang haram dan tidak dibenarkan dalam syariat Allah. Patokan yang ketiga, kewajiban untuk bernasehat kepada mereka, memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi tanpa ada yang mengetahui, memberikan nasihat dengan penuh kelemah lembutan, dengan kata-kata yang lembut dan baik, itu pun bagi yang mampu untuk melakukan nasihat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Iyad ibn Hunm radhiyallahu anhu di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kana nasihan lidi sultan fala yubjihi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihatnya kepada pemimpin, seorang penguasa, maka janganlah dia tampakkan nasihat itu terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Wal yakhud biyadi. Tetapi hendaklah dia memegang tangan pemimpin itu, menyendiri, empat mata atau yang semisal itu, tanpa orang lain tahu, kalau dia menyampaikan nasihat dengan baik kepada pemimpin itu. Jika nasihat itu diterima, alhamdulillah itu yang diharapkan. Jika ternyata nasihat itu pun ditolak, faqad adalladhi alai, cukuplah baginya. Di hadapan Allah, dia telah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat memberikan nasihat baik kepada pemerintahnya. Demikian metode, cara yang begitu mulia yang diajarkan kepada kita di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat dengan sembunyi, bukan dengan terang-terangan, bukan dengan berkhutbah di atas mimbar dan di atas podium, membongkar aib dan mengumbar kesalahan-kesalahan pemerintah. Bukan pula dibicarakan dan diumbar kesalahan mereka itu di berbagai mass media yang ada. Semua itu haram dan sebagai bentuk keluar dari ketaatan kepada mereka. Kaidah yang keempat adalah kewajiban masing-masing kita, umat Islam, untuk menghormati mereka, memuliakan mereka sebagai pemimpin dan pemerintah kita. Karena pemimpin, karena penguasa adalah naungan Allah yang ada di muka bumi ini. Dia berhukum dengan ketetapan Allah, dengan perintahnya. Maka barang siapa yang menghina pemerintah, seorang pemimpin yang berkuasa, maka dengan itu dia telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kelima, kewajiban untuk setiap muslim mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, mendoakan kemaslahatan bagi pemerintahnya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, khairu wulatikum alladzina yusalluna alaikum alladzina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian selalu berdoa kebaikan untuknya, dan mereka pun berdoa kebaikan untuk kalian. Disebutkan pula oleh Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah dan juga Imam Ahmad rahimahullah, kalau saja aku memiliki doa yang mustajab, yang aku ketahui pasti dikabulkan oleh Allah doaku itu, niscaya tidak akan aku berikan doa itu, tidak akan aku tujukan doa itu kecuali kepada pemerintah yang memimpin. Kaidah yang keenam dan yang terakhir, walaupun banyak kaidah-kaidah yang ada, kaidah yang keenam adalah haramnya mencela mereka dan mencaci maki mereka, membicarakan kekurangan dan kejelekan-kejelekan mereka maupun kesalahan mereka. Semua itu haram di dalam Islam. Sebagaimana Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, menukilkan kepada kita amarana kubarauna fi an nuti'al ulat umurina wala na'sihim wala nasubbahum. Kami para sahabat diperintah oleh pembesar-pembesar kami, yang dimaksud oleh pembesar kami, yang dimaksud Anas dengan para pembesar kami, adalah para sahabat Rasulullah yang senior, yang tua, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya. Kami diperintah oleh para sahabat yang lebih senior dan lebih besar, lebih tua dari kami, untuk kami selalu patuh dan taat kepada pemerintah kami, untuk kami tidak bermaksiat melawan mereka, untuk kami tidak mencela dan tidak mencaci maki mereka. Disebutkan pula oleh Imam Abu Ishaq rahimahullah, barang siapa yang mencela pemimpinnya yang memerintahnya, maka dia akan terharamkan dari kebaikannya. Demikian tampak jelas dari kaidah-kaidah dan patokan di atas bahwasanya kaum Khawarij sangat menyelisih, sangat menentang kaidah-kaidah tadi. Mereka kaum Khawarij yang ada di masa sekarang, yang selalu hanya membuat kegaduhan dan kekacauan di tengah kaum muslimin. Mereka yang melakukan aksi teror, pemboman di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka sama sekali tidak menghormati dan tidak memuliakan para pemerintah dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada. Tentunya mereka yang melakukan semua itu bukan dari sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف حاصل، وهذا من آيات وعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى إخباره بذلك أنه جائز، بل جاء ذم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة. وإنما هذا الحديث من باب بيان الواقع، ومثله حديث معاوية رضي الله عنه في افتراق الأمة، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. وذم التفرق في الكتاب كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لكن ما الواجب تجاه هذا التفرق؟ هو الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ جميع أسباب التفرق. فمن أسباب التفرق على وجه الإيجاز ضعف العلم الشرعي، فإذا كثر الجهل كثر التفرق والاختلاف. يجب علينا أن نجتهد في باب العلم وتعلمه وطلب العلم. ومن الأسباب الثاني الجهل بالباطل، فإذا لم يعرف الإنسان طرق الضلال وأصحاب الأهواء وأهل الفرق فإنه بسهولة سيذهب معهم. لذلك أمر الله لمعرفة طرق الضلال فقال: ولتستبين سبيل المجرمين. والثالث من الأسباب عدم الرجوع إلى العلماء، وعدم احترامهم. وعدم توقيرهم. علماء أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالمنهج الصحيح والمعتقد الصحيح. ومن الأسباب التحزب والحزبيات والجمعيات الحزبية، فهي تأتي بأموالها لتفرق أهل السنة، فتنشر بينهم البدع والتحزب وتضعف في قلوبهم عقيدة الولاء والبراء. فيجب علينا أن نحذر من أسباب التفرق. Kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup dari kalian setelah aku pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Beliau kabarkan dalam hadis ini, perselisihan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu hadis ini menjadi salah satu dari pertanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kabarkan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi seperti yang beliau sabdakan. Walaupun demikian, makna dari pengkabaran ini dari Rasulullah bukan berarti perselisihan itu boleh. Justru perselisihan dan perpecahan itu dicela dan dilarang di dalam Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas apa yang terjadi di umat ini. Serupa dengan hadis ini, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu ketika beliau sabdakan tentang perpecahan umat ini, وَسَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 مِلَّةِ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kecuali hanya satu golongan yang selamat. Beliau pun ditanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka yang selamat wahai Rasulullah? Qala al-jama'ah, beliau sabdakan mereka adalah al-jama'ah, atau di lafaz lain beliau sebutkan hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Demikianlah perpecahan itu dicela di dalam Quran dalam banyak ayat, antara lain firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Allah pun firmankan di ayat lain, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi dari kalangan kaum musyrikin yang syirik kepada Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu mereka yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok sehingga perpecahan menjadi sifat dan ciri khas mereka yang kafir dan musyrik kepada Allah. Maka kewajiban kita semua mensikapi perselisihan dan perpecahan ini adalah dengan kita kembali berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuang, menjauh dari segala sebab yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Para ulama sebutkan sebab-sebab yang karenanya perselisihan dan perpecahan itu menimpa umat secara ringkas. Sebab-sebab itu adalah yang pertama, lemahnya ilmu syar'i pada seseorang. Jika kejahilan yang lebih dominan, jika kejahilan yang merata menimpa umat ini, pastilah akan banyak dan semakin bertambah perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah mereka. Maka kewajiban masing-masing kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu agama ini. Untuk kita lebih konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama ini. Agar terangkat kejahilan dari diri kita. Sebab yang kedua adalah kejahilan tentang kebatilan. Jika seseorang tidak tahu menahu tentang kebatilan, tidak mengetahui sama sekali tentang cara dan jalan-jalan kesesatan, akan mudah dia tergelincir dalam kesesatan itu. Jika seseorang tidak tahu menahu tentang penyimpangan dan orang-orang yang berada di atasnya, orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh kesesatannya, jika dia tidak mengenal semua itu, tidak tahu menahu tentang kelompok-kelompok sempalan yang sesat, akan dengan mudah dia tertipu, kemudian terjerumus dalam jerat mereka. Dia akan ikuti mereka, terbawa oleh derasnya arus mereka. Mungkin dalam keadaan dia yakin itulah yang benar. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kita untuk kita mengenali jalan-jalan kesesatan untuk kita bisa selamat darinya. Firman Allah, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci, menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami, dan agar tampak jelas pula bagi kalian, agar jelas gamblang kepada kalian jalannya orang-orang mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat dan menyimpang dari jalan Allah, agar kalian ketahui pula sehingga kalian bisa selamat darinya. Sebab yang ketiga adalah ketika umat ini tidak merujuk kepada para ulama, tidak kembali kepada para ulama ketika mereka menghadapi problem dan masalah-masalah besar. Mereka tidak lagi menghormati para ulamanya. Mereka tidak lagi memuliakan orang-orang yang berilmu. Mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang telah dikenal dan telah diketahui keilmuannya, telah diketahui istiqomahnya, perjuangannya di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, merekalah tempat kembali dan rujukan kita. Sebab yang keempat, adanya tahazzub dan hizbiyat, adanya kelompok-kelompok tertentu dengan konsep dan metodenya masing-masing, atau terkadang membawa nama lembaga tertentu atau organisasi tertentu dengan konsep dan metodenya yang menyalahi sunnah Rasulullah, menyalahi ajaran salafus saleh dari para sahabat dan para imam tabi'in, yang seringnya mereka membawa harta benda, mengiming-imingkan bantuan dana, harta kepada kaum muslimin. Dengan harta itulah mereka dengan mudah mencobak-cabik barisan kaum muslimin. Dengan harta mereka itulah mereka memecah belah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dengan harta itu pula jalan bagi mereka untuk mereka sebarluaskan kebid'ahan dan kebatilan mereka. Kelompok-kelompok yang sesat semacam ini hanya melemahkan akidah wala dan bara di hati kaum muslimin, terkikis wala seorang muslim dan bara seorang muslim, bahkan menjadi samar siapa yang dia berikan wala, siapa orang yang pantas dia berikan loyalitasnya, cintanya, pembelaannya, kasih sayangnya, siapa pula orang yang harus dia benci, dia musuhi, jungkir balik ukuran untuk dia berikan wala dan baroknya. Seringnya karena hizbiyah ini, dia akan berwala, cinta, membela kepada orang yang seharusnya dia benci dan dia jauhi. Dia akan benci, akan musuh kepada orang yang seharusnya dia cintai dan dia bela. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk lebih berhati-hati, untuk meningkatkan kewaspadaan kita dari segala sebab yang menjerumuskan ke dalam perpecahan dan perselisihan. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق النجاة من هذا الاختلاف، فأوصى بالتمسك بالسنة والحذر من البدعة والمحدثات، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصى بشدة التمسك بالسنة حتى كأنك تعض عليها بأسنانك، حتى لا تفلت عنها، وحذر من المحدثات، وليس في الدين بدعة حسنة أو سيئة، بل كل البدع سيئة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأجمع أهل العلم على وجوب الحذر والتحذير من أهل البدع بأسمائهم، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، فيجب على كل مسلم أن يتمسك بالسنة ويحذر من البدعة، وأن يربي أبناءه في بيته على تعلم السنة وتعلم القرآن، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى يبعدهم عن أسباب النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم نختم بتذكيركم وتذكير نفسي وإياكم بمقدم شهر عظيم، شهر رمضان، شهر الخير والبركات، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر فاجتهدوا فيه بعبادة الله وقراءة القرآن وختمه والقيام والصيام والتصدق ومعرفة أحكام الصيام ومفطراته وسننه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ونسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجيرنا وإياكم من النار. وجزاكم الله تعالى خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، وبارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan terbaik, solusi keselamatan bagi umatnya dari perselisihan dan perpecahan yang terjadi. Beliau wasiatkan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan ajaran beliau, sekaligus untuk mereka menjauh dari segala kebid'ahan, segala ajaran yang baru yang diada-adakan. Beliau sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegangi oleh kalian ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin setelahku. Tamassaku biha, pegangi itu erat-erat oleh kalian. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari segala perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Beliau wasiatkan agar umatnya berpegang teguh dengan ajaran beliau, dipertahankan itu seakan engkau mempertahankan itu dengan menggigitnya dengan gigi gerahammu, sesuatu yang tidak ingin engkau lepas selamanya. Agar kemudian ajaran beliau, ajaran para sahabatnya, tidak lepas dari seorang muslim. Tidak hanya itu, beliau pun mengingatkan dari segala bentuk kebid'ahan, segala ajaran, segala amal perbuatan yang baru, yang datangnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bahkan tidak pernah dikenali oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kebid'ahan itu jelek, setiap kebid'ahan itu sesat, sehingga di dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Namun setiap kebid'ahan itu sesat sebagaimana Rasulullah sabdakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Para ulama pun telah sepakat ijma' tentang wajibnya kita waspada dari berbagai bentuk kebid'ahan, untuk kita mengingatkan diri kita dan orang lain dari bahaya kebid'ahan itu dan orang-orangnya. Bahkan mereka sebut kebid'ahan itu dan nama pelaku-pelakunya atau penyeru-penyerunya. Dan itu bukan termasuk dari riba yang haram. Maka kewajiban setiap muslim untuk kembali berpegang dengan sunnah nabinya, untuk dia selalu jauh dan waspada dari berbagai bentuk kebid'ahan dan orang-orangnya. Agar itu yang dia tarbiyah, yang dia didikkan, dia ajarkan kepada anak-anak dan istrinya di dalam rumahnya, diajarkan kepada mereka sunnah nabinya, diajarkan Quran kepada mereka, ajarkan kepada mereka yang ma'ruf, laranglah mereka dari segala yang mungkar, sehingga dengan itu Anda menyelamatkan mereka dari segala sebab yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bara apinya adalah manusia dan bebatuan. Rasulullah pun sabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia mimpin. Farrajulu ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang dia pimpin. Sebagai penutup, aku ingatkan kepada diriku dan kalian semua tentang semakin dekatnya kedatangan bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh barokah padanya. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan yang mulia itu. Hendaknya masing-masing kita lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, agar kita lebih bersemangat dalam beribadah, puasa maupun qiyam, sholat malam atau tarawih, untuk kita lebih bersemangat dan memperbanyak sedekah di bulan yang mulia ini. Pelajari oleh kita hukum-hukum puasa, adab-adab puasa, sunnah-sunnah puasa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama. Pelajari pula apa yang membatalkan puasa sehingga puasa kita menjadi puasa yang benar, diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, aku memohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita untuk selalu taat kepadanya, agar Allah menjadikan iman adalah sesuatu yang paling kita cintai, untuk mengindahkan, membuat indah iman itu di dalam kalbu kita, agar Allah membencikan kepada kita kekufuran, kefasikan, dan berbagai bentuk kemaksiatan. Aku memohon kepada Allah untuk mengumpulkan kita semua, menyatukan kita semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan melindungi kita semua dari neraka dan azabnya. Jazakumullahu khairal. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan dari sisinya atas kehadiran antum semua, dan kalian mengikuti ceramah yang telah disampaikan oleh beliau, Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.